بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. Perbedaan antara ziarah kubur yang dilakukan oleh muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, dengan ziarah kubur yang dilakukan orang-orang musyrikin. Amma ziyaratul muwahhidin famaqsuduha thalathatu asya. Adapun ziarah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertauhid, maka tujuannya adalah tiga perkara. Ahaduha, yang pertama, tadzakkurul akhirah wal i'tibar wal itti'ad, yaitu mengingat akhirat, mengambil pelajaran, mengambil nasihat. Waqad asyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila dhalik biqaulihi: zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dan sungguh tujuan ini telah diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan sabdanya: zurul kubur, hendaknya kalian menziarahi kubur, melakukan ziarah kubur. Maka sungguh itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Athani, yang kedua, al-ihsan ilal mayyit, yaitu berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, berbuat baik kepada orang yang dikubur. Wa alla yatula ahdahu bihi fayahjuruhu wa yatanasahu. Dan jangan membiarkan waktu berlalu terlalu lama untuk tidak melakukan ziarah kubur, hingga dia akan meninggalkan perkara itu dan bahkan akan melupakannya. Yaitu ketika terlalu lama tidak melakukan ziarah kubur. Kama idza taraka ziyaratal hayyi muddah tawilah tanasahu. Sebagaimana ketika orang terlalu lama meninggalkan, tidak melakukan ziarah kepada orang-orang yang masih hidup. Terlalu lama untuk tidak mengunjungi orang-orang yang masih hidup. Tanasahu, tentunya mereka pun akan saling melupakan. Mereka akan lupa, akan teralaikan dari orang yang sudah lama tidak dia kunjungi itu. Faidah zara lahayya fariha biziaratihi wasarra bidzalik. Maka ketika seseorang itu mengunjungi orang yang masih hidup, mengunjungi sahabatnya, mengunjungi saudaranya yang masih hidup, tentunya orang yang dikunjungi itu pun akan berbahagia, akan bergembira dengan kunjungan itu. Falmayyit aula, maka lebih-lebih orang yang sudah meninggal. Li'annahu qad sara fi dar qad hajara ahlaha ikhwanuhum wa ahluhum wa ma'arifuhum. Karena orang yang sudah meninggal, dia berada di satu negeri yang penghuni negeri itu, penduduk negeri itu ditinggalkan oleh saudaranya, ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikenalnya. Fa'ida zarahu wa ahda ilaihi hadiyah min du'aihi au sadaqah au ahda qurbah izdada bidalika sururuhu wa farhuhu. Maka ketika ada seseorang yang menziarainya, mengunjunginya, apakah itu saudaranya, apakah itu keluarganya, apakah itu orang-orang yang dia kenal, dan orang yang menziarai tadi memberikan hadiah kepada dirinya, kepada orang yang sudah dikebumikan, yang sudah dikubur, hadiah yang berupa doa ataupun berupa sedekah, tentunya akan semakin bertambah kebahagiaan, kegembiraan dari orang yang diziarahi tadi. Kama yasurul hayyu biman yazuruhu wa yuhdi ila wa yuhdi lahu. Sebagaimana seorang yang masih hidup, dia akan bergembira dengan adanya orang yang mengunjungi dirinya, yang memberi hadiah kepada dirinya. Walihada syara'an Nabiyyu sallam lizairin ayyad'u li ahli al-kubur bin maghfirah wa rahmah wa su'alul afiyah faqat. Oleh karena itu, An-Nabi alaihi salatu wassalam mensyariatkan bagi orang-orang yang melakukan ziarah kubur untuk mendoakan ahli kubur, berdoa agar mendapatkan ampunan, berdoa agar mendapatkan rahmah, dan memohon keselamatan baginya. Itu saja. Walam yashra ayyad'uhum wala yad'u bihim wala yusalli 'indahum. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah syariatkan untuk berdoa meminta kepada mereka, kepada orang yang sudah dikubur. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah mensyariatkan untuk berdoa dengan berwasilah menyebutkan nama-nama orang yang sudah meninggal. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mensyariatkan untuk salat di samping orang-orang yang sudah meninggal itu. Atsalits, adapun tujuan yang ketiga, ihsanu zair ila nafsihi bittiba'i sunnah wal wukuf inda masyara'ahu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang melakukan ziarah kubur, dia telah berbuat baik pada dirinya sendiri dengan mengikuti sunnah, dengan berbuat, bersikap sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Fayuhsinu ila nafsih wa ila al-mazur. Maka orang-orang yang bertauhid, muwahhidin, ketika mereka itu melakukan ziarah kubur, berarti mereka telah berbuat baik pada diri mereka sendiri dan berbuat baik kepada orang yang diziarahi. Wa amma ziyaratil musyri'ah, wa amma ziyaratil syirkiyah fa asluha ma'khud an 'ibadil asnam. Adapun ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, hingga ziarah kubur itu pun menjadi ziarah kubur yang penuh dengan kesyirikan, maka asalnya ini terambil dari penyembah-penyembah berhala. Qalu, di mana mereka mengatakan, al-mayyit al-mu'azzam alladhi li ruhihi karbun zinatun wa maziyatun indallahi ta'ala. Kata mereka, mayyit yang diagungkan, mayyit yang ruhnya itu memiliki kedekatan, memiliki kedudukan, memiliki keutamaan di sisi Allah, la yazalu ta'tihi al-altaf min Allah ta'ala wa tafidu ala ruhihi al-khairat. Maka akan selalu datang kepada ruh dari mayit yang diagungkan tadi kelembutan-kelembutan dari Allah, akan tercurahkan kepada ruh tadi kebaikan-kebaikan. Fa idza 'alaqa az-za'iru ruhahu bihi wa tanaha minhu fada min ruhin mazur ala ruhi zair min tilkal altaf biwasitotiha. Maka ketika orang yang melakukan ziarah kubur menggantungkan, mengkaitkan ruhnya dengan ruh dari mayit yang diagungkan itu, ketika orang yang melakukan ziarah mendekatkan diri kepada ruh dari mayit yang diagungkan itu, maka akan tercurah kelembutan-kelembutan, kebaikan-kebaikan dari ruh yang diziarahi kepada ruh yang menziarahi. Kama yan akisu syi'a minal mir'ah as-safiyah wal ma' wa nahwihi alal jism muqabil lahu. Maka ini sebagaimana bayang-bayang itu akan berbalik dari cermin yang bersih, dari air dan yang semisal itu, kepada jasad yang dihadapkan pada cermin tadi. Tapi demikian ucapan dari penyembah-penyembah berhala. Demikian ucapan dari mereka-mereka kaum musyrikin yang melakukan ziarah kubur. Qalu, mereka mengatakan, fatamamuz ziarah ayatawajjah az-zair biruhihi wa qalbihi ilal mayyit. Maka kesempurnaan ziarah akan terwujud, akan teraih dengan orang yang melakukan ziarah menunjukkan seluruh ruhnya, seluruh kalbunya kepada mayit yang diziarahi, kepada kubur yang diziarahi. Wa yaqifu bihimmatihi alaih. Bagaimana dia itu beriktikaf dengan penuh kebulatan tekad. Wa yuwajjihu qasdahu kullah wa iqbalu alaih. Bagaimana dia itu menunjukkan, bagaimana dia itu menghadapkan seluruh dari maksud tujuannya kepada mayit, kepada orang yang dikubur, yang dikunjungi, yang diziarahi, bihaitsu la yabqa fihi ittifat ila ghairihi, yaitu hingga tidak tersisa sedikit pun keterpalingan kepada selain mayit yang telah dikubur itu. Wa kullama kana jam'ul himmah wal qalb 'alaihi a'zam kana aqrab ila intifa'ihi bihi. Dan semakin besar kebulatan tekad yang ada, semakin besar kekhusukan kalbu yang ada, tentunya akan semakin dekat untuk bisa mendapatkan manfaat dari orang yang ada di kubur itu, dari orang yang telah dikubur. Waqad dzakara hadhihi ziyarah ala hadzal wajh Ibn Sina wal Farabi wa ghairuhuma. Dan sungguh telah menyebutkan ziarah kubur dengan cara, dengan keadaan yang seperti ini Ibn Sina, demikian pula Al Farabi dan yang selain keduanya. Wassaraha biha 'ibadul kawakib fi 'ibadatiha. Dan ini pula yang disebutkan secara jelas oleh penyembah-penyembah kawakib, penyembah-penyembah benda-benda langit di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Waqalu, dan mereka mengatakan, idza ta'allaqat an-nafsun natiqah bil arwahil 'ulawiyyah fa'ada 'alayha minha an-nur. Mereka penyembah-penyembah berhala kaum musyrikin mengatakan, ketika jiwa yang bisa berbicara, yaitu manusia, bergantung, tergantung kepada ruh-ruh uluwiyah, arwah-arwah yang ada di ketinggian, maka akan tercurah cahaya kepada jiwa manusia itu dari arwah-arwah yang ada di ketinggian. Wa bihadzal sir 'ubidatil kawakib wattukhidat laha alhayakil. Maka Dengan sebab yang seperti inilah, benda-benda langit itu diibadai. Kemudian dibuat, dijadikan baginya haikal-haikal. Wasunifat lahad da'awat. Dan disusun berbagai macam pernyataan, anggapan-anggapan tentang hal itu. Wattukhidatil asnam mujassadah laha. Kemudian mulai dibuat patung-patung yang berbentuk bagi benda-benda langit tadi, bagi haikal-haikal tadi. Wahada bi'ainih walladhi aujaba li'ubadul kubur ittikhaduha a'yadan. Dan ini pula yang mendorong penyembah-penyembah kubur, pengagung-pengagur kubur untuk menjadikan kubur itu sebagai id. Wa ta'liku sutur 'alaiha wa iqadu suruj 'alaiha wa bina'ul masajid 'alaiha. Dan ini pula yang mendorong pengagung-pengagung kubur, penyembah-penyembah kubur untuk menggantungkan tirai-tirai pada kubur, menyalakan pelita-pelita pada kubur, membangun masjid tempat ibadah di atas kubur. Wa huwa alladhi qasada Rasulullah SAW ibtalahu wa mahuhu bil kuliyah. Dan perkara ini yang menjadi tujuan Rasul alaihi salatu wassalam untuk membatalkannya, untuk menghancurkannya, menghapusnya secara keseluruhan. Wasaddal dzara'i al-mufdiyah ilaih. Dan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beliau menutup pintu, menutup celah yang akan bisa menghantarkan orang pada perkara-perkara itu. Fawaqqafa al-musyrikun fi tariqihi wa naqiduhu fi qasdihi. Maka perhatikan bagaimana kaum musyrikun, mereka berdiri bersikap di atas jalan mereka. Dan bagaimana mereka itu bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang maksud tujuan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi syak wa haula fi syak. Maka perhatikan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beliau itu berada di satu pihak dan mereka berada di pihak yang lain. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله تعالى. Dan ini yang disebutkan oleh kaum musyrikun ini terkait dengan ziarah kubur. Itulah syafa'ah yang mereka anggap, mereka yakini sesembahan-sesembahan mereka akan bisa memberikan manfaat kepada mereka dengan syafa'ah itu. Akan bisa menyampaikan syafa'ah bagi mereka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qalu, di mana mereka mengatakan fa'inal abda idza ta'allaqat ruhuhu bi ruhil wajih al-muqarrab 'inda Allah wa tawajjaha bi himmatihi ilayhi wa 'akifa bi qalbihi 'alayhi sara bainahu wa bainahu ittisal. Mereka kaum musyrikun mengatakan apabila seorang hamba menggantungkan, mengkaitkan ruhnya dengan ruh dari orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, Ketika seorang hamba menghadapkan seluruh tekadnya kepada ruh itu, menggantungkan kalbunya kepada ruh itu, maka tentunya akan ada hubungan antara hamba itu dengan ruh tadi. Yufidu bihi alaihi minhu nasib mimma yahsul lahu minallah. Maka dengan adanya hubungan tadi, akan tercurah kepada hamba itu bagian dari apa yang teraih oleh ruh yang memiliki kedekatan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wasyabihu dhalika biman yakhdam dzajah wa khadwah wa qarb minas sultan. Mereka menyamakan perkara itu dengan seseorang yang melayani orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Fahuwa syadidu ta'alluq bihi. Di mana orang yang melayani ini sangat-sangat bergantung dengan orang yang dia layani, yang memiliki kedudukan, kewibawaan di sisi penguasa itu. Fama yahsulu lidzalika minas sultan minal in'am wal ifdal yunalu dzalika al muta'allaq bihi bihasabi ta'alluqihi bihi. Maka tentunya dengan pelayanan yang dia berikan, dia akan mendapatkan dari penguasa kenikmatan-kenikmatan, keutamaan-keutamaan yang diraih oleh orang yang dia layani, orang yang dia jadikan gantungan, seukuran dengan pelayanan yang dia berikan, seukuran dengan ketergantungan yang dia miliki. Fahada sir ibadatul asnam. Maka inilah rahasia yang disebab terjadinya penyembahan-penyembahan kepada patung, kepada berhala. Wa huwa alladhi ba'atallahu rasulah wa anzala kutubah bi'ibtalihi. Dan perkara inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya untuk membatalkan perkara ini. Wa takfir ashabihi. Bagaimana pelaku-pelakunya itu dinyatakan kafir. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa abaha dima'ahum wa amwalahum, harta-harta mereka, darah-darah mereka Allah mubahkan, Allah halalkan. Wa sabadararihim, bagaimana anak keturunan mereka dijadikan tawanan. Wa aujabalahumun nar, Allah mewajibkan bagi mereka neraka. Wal Quran min awwalihi ila akhirihi mamlu' minar radd ala ahli wa ibtal madhhabihi. Dan Al Quranul Karim dari awal sampai akhir penuh dengan bantahan-bantahan terhadap pelaku-pelaku perbuatan itu. Penuh dengan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan batilnya madhab mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, Amittakhadu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka mengambil pemberi-pemberi syafa'ah selain Allah tabaraka wa ta'ala? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la ya'qilun. Katakan, apakah demikian yang mereka lakukan? Apakah demikian yang kalian perbuat, mengambil pemberi-pemberi syafaat selain Allah dalam keadaan mereka-mereka ini, yaitu selain Allah, tidak menguasai, memiliki sesuatu pun, dan juga tidak berakal. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan, semua syafa'ah itu milik Allah tabaraka wa ta'ala. Lahu mulku samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wallahu a'lam bissawab. Tape ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala minkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.